kawan. Hinggap di dahan, hinggap di dahan, pohonlah jambu. Kekasih hati, kekasih hati, diambillah kawan. Remuklah redam, remuklah redam, menanggung rindu. Bertolak biduk, bertolak biduk ke laut Cina. Haluan menuju, haluan menuju pulau seberang. Hati yang mabuk, hati yang mabuk, karenalah cinta. Selalu merindu, selalu merindu, kasih seorang. Kalaulah kasih, lepas di tangan. Janganlah rindu, janganlah rindu di bawah mimpi. Biarlah cinta, biarlah cinta jadi kenanya. Hati yang sedih, hati yang sedih, bawa bernyanyi. Janganlah rindu. menjadi kenangan. Hati yang sedih, hati yang sedih, bawa bernyanyi.